أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-159 dan setelahnya dari surah Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab kecuali dia akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Para ulama mengatakan dhamir mautihi, dhamira di sini qabla mautihi, sebelum kematiannya. Jadi, kemungkinan pertama, dhamir ini kembali kepada setiap ahlul kitab yang akan meninggal dunia. Maksudnya setiap ahlu kitab ketika hendak meninggal dunia, baru dia mengimani Isa sebagai Rasul. Karena pembicaraan sebelumnya adalah Isa alaihi salatu wassalam. Ini tidak ada seorang Yahudi pun sebelum matinya kecuali dia mengimani Isa sebagai seorang Rasul. Karena mereka tidak mau mengimaninya dalam kehidupan mereka. Tapi sebelum kematiannya dia pasti akan mengimaninya. Cuman iman yang mereka miliki adalah iman yang tidak lagi diterima. Tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab yang dimaksud adalah orang Yahudi, karena orang-orang Nasrani mengimani Isa alaihi salatu wassalam. Adapun orang-orang Yahudi tidak mengimaninya, bahkan justru menganggapnya sebagai anak zina. Wal'iyadu billah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dhamir itu kembali kepada Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang Yahudi pun nanti yang akan meninggal dunia kecuali dia akan mengimani Isa sebelum meninggalnya Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman nanti. Itu yang kedua. Alhasil, ini yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi, niscaya dia akan dan pasti mengimani Isa alaihi salatu wasalam sebelum kematiannya. Wayaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan di hari kiamat nanti beliau akan menjadi saksi. Saksi untuk orang-orang yang mendustakan dengan kedustaannya, dan saksi pula untuk orang-orang yang membenarkan kebenaran. Jadi, yang jelas beliau sebagai saksi. La haula wa quwwata illa billah. Dan saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari apa yang pernah dia lakukan. Apakah itu kebaikan atau kejelekan, semuanya ada saksi-saksinya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai saksi, wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Kalau ada orang tidak mau menerima persaksian dari siapa-siapa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat para saksi dari anggota tubuhnya sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum Di hari itu kami tutup sumpal mulut-mulut mereka supaya tidak lagi berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka itulah yang berbicara nantinya. Dulunya saya melakukan ini, dulunya saya melakukan itu. Dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Saksi yang mempersaksikan apa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Bahkan kulit-kulit akan berbicara nanti di hari kiamat. Dan orang-orang pun akan mengingkari kulitnya sendiri yang bisa berbicara. Qalu lima syahidtum alaina wa qalu li juludihim, orang-orang akan berkata kepada kulitnya sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa wahai kulitku engkau mempersaksikan semua apa yang pernah aku lakukan. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai, Allah yang memberikan kami kemampuan untuk berbicara sebagaimana Allah mampu untuk memberikan apapun kemampuan untuk berbicara. Subhanallah. Wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Beliau akan menjadi saksi atas semua yang dilakukan oleh orang-orang di waktu itu. Fa bidzulmi minal ladina hadu, karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, banyak sekali kezaliman yang mereka lakukan. Dari meminta kepada Musa untuk mereka diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketika menentang At-Taurat, dari ketika mereka menyembah patung anak sapi, dari ketika mereka, subhanallah, berburu di hari Sabtu, ketika mereka membunuh para nabi, walhasil kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi dhulmin minal ladina hadu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik yang dulunya kami halalkan untuk mereka. Hukuman untuk mereka karena kezaliman mereka sendiri. Pengharaman-pengharaman yang diharamkan untuk mereka adalah hukuman. Sementara pengharaman-pengharaman yang diharamkan untuk umat Muhammad alaihissalatu wassalam adalah kasih sayang. Baik. Tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini kecuali perkara itu akan mendatangkan kemudaratan. Sekali lagi, tidak ada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu adalah perkara yang memudaratkan, membahayakan umat. Barakallahu fikum. Apakah itu berbahaya untuk kesehatannya? Berbahaya untuk kesehatannya, berbahaya untuk tabiatnya. Barakallahu fikum. Seperti khamar, berbahaya untuk kesehatan dan berbahaya untuk akal, berbahaya pula untuk agama. Adapun makanan-makanan seperti babi, darah, bangkai dan yang lainnya, barakallahu fikum, ini akan mempengaruhi kesehatan dan juga mempengaruhi tabiat. Seperti juga binatang-binatang yang diharamkan dari binatang-binatang buas. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan memiliki pengaruh yang buruk terhadap orang-orang yang memakannya. Walhasil, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas umat ini kecuali karena sayangnya, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Adapun ahlul kitab dahulu diharamkan atas mereka thayyibat. Perhatikan baik-baik, Allah mengatakan thayyibat, perkara-perkara baik untuk mereka yang dulunya halal. Hukuman atas mereka karena kezaliman yang mereka lakukan. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran, dan juga perbuatan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauh dan mengajak orang juga jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan mereka mengambil riba. Barakallahu bikum. Mereka mengambil riba wa qarinuhu anhu, sementara mereka telah dilarang untuk mengambilnya, dilarang untuk memakannya. Dan yang paling hebat dalam pengelolaan riba ya mereka-mereka ini. Dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini. Jadi masalah keuangan dan ribanya mereka yang mengolah. Barakallahu fikum. Jadi sampai zaman sekarang ini. Orang-orang Yahudi. Ya mengelola perbankan dengan bunganya, dengan ribanya. Wa akhdihim riba wa qarnuhu an wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan memakan harta orang-orang dengan cara yang batil. Ini perbuatan mereka, ini kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Subhanallah. Wa'atadna lil kafirin minhum adaban alima, dan kami telah persiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka. Kata-kata kafir di antara mereka menunjukkan bahwa masih ada di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu. Masih ada di antara mereka yang betul-betul tegak di atas at-Taurat menjalankannya. Ini yang biasa disebut dengan baqaya ahli kitab. Sisa-sisa dari kalangan ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan at-Taurat. Nah, terus siapa yang akan diancam? Ya yang kafir, yang menentang agamanya sendiri. Walaupun mereka mengakuinya sebagai agama yang dianut, tapi pada hakikatnya mereka lah yang menginjak-injaknya, mereka lah yang melanggarnya. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan untuk kita pelajaran-pelajaran yang berharga, dari peringatan-peringatan dari Al-Qur'an tentang umat-umat terdahulu. Mereka diadab oleh Allah karena penentangan mereka, karena pelanggaran mereka, karena kezaliman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka di dunia sebelum akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.